اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Salah satu referensi penting, sumber rujukan utama untuk siapa saja yang terlibat di dalam dakwah fisabilillah, untuk mereka yang mempunyai kesadaran tentang tanggung jawab dakwah ilallahi subhanah, salah satu sumber referensi dan sumber rujukan utama adalah sebuah karya tulis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Karya tulis itu beliau berikan judul Manhajul Anbiya Fid Da'wati Ilallah Fihi Al-Hikmatu Wal-Aqlu, bahwa metode yang ditempuh oleh para nabi untuk menjalankan dakwah ilallah fihi al-hikmat wal-akl, menggunakan hikmah, sikap bijak, dan demikian juga akal sehat. Kitab ini semestinya dibaca dari awal sampai akhir, sehingga dakwah yang kita jalankan, roda dakwah yang kita putar dan kita gerakkan, mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena diupayakan dan diusahakan sesuai dan sejalan dengan dakwahnya para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Kitab ini sungguh luar biasa. Apalagi kalau misalkan kita sedikit meluangkan waktu untuk kemudian mengumpulkan beberapa kisah nyata dan pengalaman dakwah yang diceritakan oleh Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala sendiri, akan semakin tergambar. Kitab ini memang cukup tebal untuk ukuran kita yang masih belum terbiasa untuk membaca dan menelaah kitab-kitab para ulama, karena terdiri sampai 187 halaman. Tetapi minimalnya kita sudah mendapatkan sedikit wawasan bahwa apabila kita ingin berdakwah ilallahi jalla wa'ala, maka salah satu sumber rujukan yang tidak boleh kita lewatkan adalah kitab karya beliau Hafizahullah Ta'ala. Untuk kesempatan kita yang singkat ini, yang akan kita baca adalah Muqaddimah. Muqaddimah ini semacam kata pengantar untuk karya Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Kata pengantar ini yang memberikannya adalah Fadilatul Syekh Salih bin Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Jadi ringkasnya, kitab ini memang karya dari Asy-Syaikh Rabi'. Beliau beri judul Manhajul Anbiya Fi Da'wati Ilallahi Fihi Al-Hikmat Wal-Aqlu. Kitab ini diberi sebuah kata pengantar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Siapapun dari kita pasti menginginkan dakwahnya berhasil dan sukses. Dan untuk meraih kesuksesan, untuk menggapai keberhasilan, kita harus mengikuti metode, kita harus mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang memerintahkan kita untuk berdakwah harus mengikuti cara dan metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah untuk menyampaikan dakwah Islam. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, amarana bittiba'i rasulihi wa da'wati ila sabilihi wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Setelah beliau memberikan khutbah yang ringkas ini sebagai mukaddimah, Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, fa inna da'wata ila Allah hiya sabilur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi. Baris pertama ini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah mengingatkan kita bahwa jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut setianya adalah berdakwah ila Allah subhanahu. Di sini kita diingatkan, siapapun dari kita yang mengaku menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuannya itu diuji untuk kemudian harus dibuktikan benarkah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah hanya pengakuan kosong saja. Salah satu pembuktian yang bisa diberikan adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jejak apa yang beliau tinggalkan? Jejak apa yang kemudian harus kita ikuti dan kita teladani? Jejak tersebut adalah ad-da'watu ilallah. Berdakwah di jalan Allah, mengajak dan menyeru umat manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari kita harus menyadari bahwa tanggung jawab dakwah itu ada di tiap-tiap pundak kita. Tanggung jawab dakwah itu bukan hanya dipikul dan diemban oleh sebagian kalangan saja, atau mungkin kita bahasakan tugas dakwah itu hanya di pundak para ustaz, hanya di pundak para ulama. Pemahaman yang seperti ini perlu diluruskan. Sebab pemahaman yang benar bahwa dakwah ilallahi subhanah adalah beban di pundak kita semua sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tiap-tiap kita berusaha memberi kemanfaatan untuk dakwah ilallahi subhanah ala qadril istita'ah, sesuai apa yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita ingin melihat dakwah secara luas, maka sebenarnya terdiri dari banyak bagian. Berdakwah ilallahi subhanah tidak hanya sebatas membaca lalu menyampaikan ilmu, duduk di atas kursi di hadapan mad'u, berdiri di atas mimbar atau podium di hadapan masyarakat dan umum. Bukan sebatas itu dakwah ilallahi azza wajalla. Ada komponen-komponen lain yang tidak bisa ditinggalkan, diabaikan. Nah, masing-masing kita marilah mengisi ruang sesuai dengan anugerah yang Allah berikan untuk kita. Mereka yang memiliki ilmu berjuang, sabar dalam berjuang untuk memahamkan orang sesuai dengan ilmu yang dia miliki, mengajarkan apa itu yang dimaksud dengan tauhidullahi azza wajalla, hakikat ibadah itu bagaimana, jenis-jenis ibadah yang akan membatalkan ibadah seorang hamba, yang akan menyempurnakan nilai ibadah. Itu tugas mereka yang memang memiliki ilmu untuk menyampaikan. Bertugas mengajarkan kepada kaum muslimin tata cara sholat yang benar itu seperti apa. Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Dia sabar mengajarkan kepada umat mulai dari syarat-syarat sahnya sholat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Diajarkan itu semua rinci, detail, disertai dengan dalil dan dasar hukum. Sebab kaum muslimin perlu sekali untuk dididik dan dikondisikan cinta kepada dasar hukum, terikat dengan sumber Islam, cinta kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Diajarkan itu syarat-syarat sahnya salat, kemudian rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, mustahabbatus salat, hal-hal yang disunahkan untuk dikerjakan ketika salat, yang bisa membatalkan salat, semua tata cara bersucinya, sebagai syarat sahnya sholat, dia sabar memberikan pembelajaran tentang tata cara berpuasa, tata cara berzakat, haji, umrah, dan sebagainya. Ini satu ruang yang akan diisi oleh mereka yang berilmu. Tetapi masih ada ruang lain yang tidak bisa dibiarkan kosong. Di sana ada ruang dakwah bil amwal, dengan harta. Ini berlaku untuk mereka yang Allah Azza wa Jalla berikan anugerah dan karunia harta. Dan tidak sebatas hanya mereka yang memiliki kelebihan harta, tetapi siapapun yang mempunyai harta, dia harus yakin dan sadar bahwa fi amwali, pada harta yang dia punya, ada hakun bid dakwah, ada hak yang harus dia tunaikan demi dakwah fi sabilillah, tentunya sebatas kemampuan yang dia punya. Dia tidak bisa mengajar, dia tidak mampu menyampaikan khutbah, dia tidak bisa membacakan kitab-kitab para ulama, menjadi imam sholat, hafalan mungkin hanya beberapa surat, mengajarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca saja dia tidak bisa, akhirnya hanya membaca terjemahnya saja. Tetapi di sisi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan harta untuknya. Dia berjuang berdakwah ilallah dengan hartanya. Mulai dari hal yang paling kecil sampai dalam hal paling besar yang dia mampu. Ini kesadaran berdakwah. Ada juga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan karunia dalam bentuk tenaga, kekuatan dan kemampuan fisik untuk mengisi ruang yang pertama tadi, ruang ilmu, dia tidak mampu. Harta, dia angkat tangan karena dia merasa termasuk orang yang tidak punya. Tetapi dia masih memiliki tenaga, dia memiliki kemampuan fisik yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah. Nah, dia bisa melakukan kegiatan kebersihan. Nah, harta dia tidak punya, ilmu merasa pas-pasan, dia punya tenaga, dia bersih-bersihkan masjid, ya, lokasi taklim, dan seterusnya. Artinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, marilah kita sama-sama menyadari bahwa tanggung jawab dakwah itu ada di pundak kita semua. Contoh yang lain, misalkan tadi malam ada beberapa ikhwan kita yang kemudian sempat kita berkumpul, bertemu dan berbincang-bincang. Beberapa ikhwan itu latar belakangnya adalah medis. Ada yang masih kuliah di kedokteran, ada yang sudah menjadi perawat, ada yang latar belakangnya apoteker. Ternyata memang kita harus saling mengingatkan, memberikan wasiat satu dengan yang lain tentang tugas dakwah itu ada di pundak kita masing-masing. Terlibatlah kita tadi malam pembicaraan tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk dakwah ilallahi subhanahu. Sampailah pada satu pembahasan, coba dalam sebulan sekali lakukanlah pemeriksaan kesehatan santri sebulan sekali sebagai bentuk kesadaran kita berdakwah ilallah, sebagai bagian dari upaya kita untuk memahami bahwa dakwah ilallah itu adalah milik kita bersama. Dengan basic mereka sebagai tenaga medis, bukanlah satu hal yang sulit untuk dalam satu bulan meluangkan waktu setengah hari melakukan cek kesehatan santri. Kalau ada yang tim medis putri, alhamdulillah, santriwati-santriwati pun dilakukan hal yang sama, cek kesehatan setiap bulannya. Ini bagian dari dakwah ilallahi azza wa jalla. Karena santri-santri di setiap pesantren itu sebenarnya kan dalam tahap, dalam proses mempersiapkan diri untuk menjadi da'i ilallahi azza wa jalla. Yang namanya da'i ilallahi subhanah itu diperlukan kekuatan fisik, kesehatan yang prima. Dan itu tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali bila sejak dini sudah dikondisikan. Nah, membangun kepercayaan kepada orang tua dan wali santri. Ketika misalkan teman-teman kita yang berasal dari basic medis ini melakukan kegiatan rutin sebulan sekali cek kesehatan santri, bukankah orang tua akan merasa senang dan bahagia? akan bisa lebih percaya ketika menitipkan atau mengamanahkan anaknya di sebuah pesantren salafi. Santri-santri pun demikian. Manfaat yang ketiga, merasa lebih diperhatikan. Itu pembicaraan kita tadi malam. Cek kesehatan sebulan sekali, mulai dari tinggi badan, berat badan, cek gigi, telinga, mata, mulut, kulit, rambut, ditulis. Tiap-tiap santri ada bukunya, lengkap tanggalnya, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya. Apabila memang memungkinkan, bisa ditentukan golongan darahnya. Jadi setiap santri ada datanya, data santri pribadi. Golongan darahnya ini, punya penyakit ini, riwayatnya seperti ini, ada buku besarnya. Ini dakwah ilallah subhanahu. Berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ruang ini gak mungkin diisi oleh ustaz, karena ustaz tidak mempunyai basic. Sini santri ukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, misalkan. Cek gigi. Kadang-kadang ustaznya saja yang perlu dicek giginya. Ini mau dicek santrinya. Ini bukan ruangan ustaz. Kalau misalkan ada kendala ilmiah, apa hukumnya begini ustaz? Ini ada santri yang giginya lubang. Apa hukumnya menambal gigi yang lubang? Ustaz, itu ruangnya. Oh, hukumnya begini, begini, begini, begini. Kan luar biasa. Ada ikhwan misalkan mempunyai kemampuan supir. Ilmu pas-pasan, harta juga demikian pas-pasan. Tapi ternyata punya keahlian nyupir. Subhanallah. Cobalah atas kesadaran sendiri, atas kesadaran sendiri, temui dan sampaikan dengan baik-baik kepada ustadz yang membimbing di tempat tersebut. Ustadz, saya alhamdulillah punya kemampuan supir. Saya sudah berapa tahun menjadi sopir. SIM sopir saya lengkap dari C, A, B1, B2, B2 umum. Wah, hebat sekali kan ya. Sampaikan pada ustaz, artinya ustaz, kalau misalkan ada diperlukan apa namanya seorang sopir, ustaz bisa sewaktu-waktu telepon saya. Insyaallah saya akan siap. Ini bentuk apa? Kesadaran memiliki dakwah. Kesadaran bahwasanya tanggung jawab dakwah itu ada di pundak kita masing-masing. Jangan sampai antar jemput ustaznya supir sendiri. Kan itu. Tawarkan antum, kenapa tidak ganti ustaz? Ha, ustaz itu supirnya lebih canggih. Kan itu. Ustaz tidak mau. Ya. Kadang-kadang karena tidak ada yang menawarkan, akhirnya supir sendiri. Coba kalau kita datang baik-baik, kita sampaikan ustaz, saya tadi supir. Mau jauh kan di sini Makassar sampai Pare-Pare, Sinjai semua, saya siap ustaz. Bahkan bila perlu tambahkan sedikit, ini salah satu bentuk ta'awun saya ustaz. Oh begitu. Jangan sampai nanti pengurus pikir terus nanti bayar berapa supirnya ya. Karena ini kita sedang berbicara tentang ta'awun fi da'wati ilallahi subhanah, sesuai dengan basic kita masing-masing. Sesuai basic kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang basicnya kebersihan lingkungan. Basicnya kebersihan lingkungan. Kan ada apa SOP-nya, standar operasional apa namanya? P-nya itu apa? Ya begitulah. Ada SOP-nya untuk menciptakan kesehatan lingkungan itu seperti apa, mulai dari sampah, kemudian kebutuhan oksigen, limbah, limbah air, limbah dapur, itu kan semua ada ilmunya. Kalau misalkan diserahkan kepada saya misalkan, kacau. Kan itu. Kita ditanya, Ustaz, ini untuk limbah di mana? Ah, sana yang kosong, pasang saja di sana. Untuk tempat sampah, mana lagi yang kosong di sana? Karena cara kita berpikir yang tidak tahu ilmunya, yang penting ada lahan kosong di sana disebut. Coba kalau ada orang tanya, kalau tempat parkir di mana Ustaz? Di sana. Jadi tempat kosongnya beberapa, untuk dialokasikan buat apa, tergantung orang yang pertama datang tanya untuk apa. Kalau untuk tempat sampah, ya sana tempat sampah semua. Kacau. Tapi coba antum barakallahu fikum yang mempunyai basic ada kesehatan lingkungan, cobalah datang baik-baik, sampaikan dengan penuh sopan dan adab kepada ustaz yang menjadi pengampu dan pembina di sebuah tempat. Sampaikan, ustaz, saya ingin bertahun dalam dakwah. Karena bagaimanapun juga, seperti yang ustaz sampaikan sendiri, bahwasanya dakwah ilallahi subhanah memerlukan ta'awun dari semua unsur dan komponen. Kebetulan, masya Allah, saya sudah sekian lama belajar di kesehatan lingkungan. Jadi kalau misalkan boleh saya membantu, misalkan saya sedikit buat coretan rencana, wacana atau konsep lah ustaz, untuk bagaimana lingkungan pondok pesantren kita ini menjadi lebih bersih, sehat, apabila ustaz berkenan dan memerintahkan, saya siap akan membuatnya. Dan begitu, santun. Bukan, ustaz, kenapa ustaz punya pondok kotor begini? Nah, ustaz itu harus pikir kebersihan juga, ustaz. Masa sampah begini? Jadi ustaznya diadili. Ya, kalau cara seperti ini ya, orang dia sendiri saja begitu kan gak mau. Kan itu. Tapi dengan santun seperti yang saya contohkan di depan tadi. Tapi kalau dengan cara yang tidak santun, susah untuk diterima. Bagaimana ustaz, saya ingin membantu. Kan itu. Ini ta'awun saya. Jangan sampai ustaz pikir, berapa bayarnya ini? Tapi ini ta'awun dari saya, ustaz. Ya sudah, antum coba gambar konsepnya, posisi tempat sampah itu di mana, pengolahan limbah itu bagaimana, saluran gotnya seperti apa, kebutuhan oksigennya bagaimana, kemudian apa namanya, pencahayaannya seperti apa, coba antum buat. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Didukung, disupport. Jadi dakwah itu kuat. Dia pulang ke rumah, dia gambar sesuai basic ilmu yang dia pelajari sebelumnya. Tempat sampah kan sebenarnya tidak asal buat tempat sampah kan. Yang penting tempat sampah itu di empat sudut, empat penjuru. Kan itu, timur, barat, selatan, utara. Yang penting itu pas diukur. Kan tidak, sesuai dengan apa? Dengan apa, tingkat kepadatan dan keramaian santri. Masa kita buat tempat sampah di ujung sana? Sementara apa, kepadatan manusianya dalam hal ini santri justru di sini. Kan berapa ukurannya kalau misalkan dibuat sebagai tempat sampah di tanah, dalamnya, lebarnya. Kalau misalkan tidak seperti itu, tempat penampungan sampahnya ada yang organik, non organik, bisa diolah apa, limbah plastik. Subhanallah, ini ustaz. Bahkan bila perlu, ustaz terima jadi. Masya Allah, bahagianya ustaz seperti ini. Terima jadi itu sudah ada konsepnya, baru ini ustaz yang diperlukan. Tong sampah untuk tempat kita itu ada 50 biji dan alhamdulillah sudah kami belikan. Alhamdulillah. Bukan ini konsepnya begini ustaz. Jadi ustaz harus beli tempat sampah 50. Pikir juga kita kan gitu ya. Akhirnya kita berpikir, daripada biaya kita gunakan untuk beli 50 tempat sampah, lebih bagus biaya untuk beli 50 tempat sampah itu kita gunakan untuk membelikan Al-Quran buat anak-anak. Cara berpikir ustaz begitu, yang penting pendidikan jalan. Nah, tapi subhanallah, jazakumullahu khairan ya ikhwati fillah. Kalau misalkan kesadaran berdakwah itu tumbuh ada di dalam hati dan dada kita, luar biasa, dakwah ini akan berkembang fi barakatillahi azza wajalla. Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ini konsepnya. Kami mohon izin, saya akan mengajak beberapa teman atas izin dari ustaz juga, karena itu etika di dalam dakwah. Etika dalam dakwah, adab dalam dakwah. Mintalah selalu nasihat, persetujuan, ACC dari ustaz. Etika. Walaupun kita yakin pasti disetujui, tapi etika itu tidak bisa kita langgar, tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Ustaz, ini titik sampahnya, paling tidak di tempat kita ada 5. Jadi di sini saya minta izin untuk ajak teman-teman gali. Iya, silakan. Saya minta izin untuk pasang tempat sampah di sini. Iya. Nah, setelah itu tidak selesai, ustaz, kami mohon izin 1 jam saja. Kami diberi waktu untuk bertemu dengan santri-santri untuk memahamkan kepada mereka pola hidup bersih itu seperti apa, cara mengolah dan mengelola limbah itu seperti apa. Jangan sampai kita sudah buat tempat sampah sudah sesuai aturan, tong-tong sampah juga sudah dibuat, santrinya gak tahu. Akhirnya santri tetap buang kanan kiri. Kenapa? Mereka belum diberikan pemahaman yang benar. Kumpulkan semua santrinya. Jadi adik-adik, hidup itu harus bersih, karena ajaran Islam pun seperti itu. Sampah itu tidak bisa kita abaikan, karena kalau dibiarkan bisa menjadi sumber penyakit, terangkan. Jadi kalau buang sampah ini begini caranya, yang plastik, kertas di sini, yang sisa-sisa apa makanan, tulang-tulang ikan, ya, kemudian sisa-sisa sayur yang basi masukkan di sini. Subhanallah, itu bentuk ta'awun antum, barakallahu fiik, bentuk ta'awun dari antum. Nah, kegiatan yang seperti ini, misalkan kegiatan daurah, kalau kita bicarakan secara khusus di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat misalkan, atau lebih khusus lagi Sulawesi Selatan. Nah, kesadaran kita untuk dakwah itu kan perlu sekali. Nah, misalkan satu hal yang barangkali kita anggap kecil dan remeh, tetapi manfaatnya luar biasa. Seandainya masing-masing kita, barakallahu fikum, satu tiap orang sebelum tiba di lokasi daurah, kalau sekarang misalkan Darul Hadits Maros, nah, ya walaupun saya sampaikan sudah terlambat sekarang, tapi paling tidak nanti di daurah berikutnya, daurah berikutnya, daurah berikutnya, misalkan masing-masing kita, subhanallah, membawa air mineral botolan dua, satu orang dua, satu berapa ini? Berapa? 5.000, dua 10.000. 10.000 itu biasa dibelikan untuk pulsa internet habis dalam satu hari. 15 mega kan sudah berapa ribu itu. Bawa satu orang dua, dikumpulkan di sudut sana untuk semua peserta. Jadi panitia, masya Allah, tumbuh cinta di antara kita. Kenapa? Karena kita bisanya itu air minum mineral botolan. Kalau misalkan lebih dari itu, masya Allah, coba biasakan datang ke tempat taklim itu bawa kue, bawa permen, bawa makanan. Untuk apa? Bukan dimakan sendiri, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada yang lain. Bukankah yang seperti ini akan menumbuhkan cinta di antara kita? Jangan dianggap kecil, saudaraku. Jangan dianggap kecil. Ini betul-betul luar biasa. Nah, sekaligus bawa plastik sampahnya, jangan lupa. Nah, ini semua jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jadi berdakwah ila Allah, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala mengingatkan kita, adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para pengikutnya. Maka siapapun dari kita yang ingin menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempuhlah jalan ini, dakwah ila Allah azza wajalla. Dan sudah kita terangkan tadi, jalan dakwah itu banyak ruang. Jangan sampai kita berpikir sempit, dakwah itu hanya membacakan, menulis, menyampaikan ceramah dan kajian, memberikan nasihat. Jangan kita batasi secara sempit bahwa dakwah ilallahi azza wajal itu hanya di dalam kelas masjid dan di tengah-tengah pesantren. Jangan. Dakwah itu tanggung jawab kita bersama. Kalau kita tidak mampu menerangkan kepada orang lain, minimalnya kita menunjukkan. Ah, mohon maaf, kalau saya tidak bisa apa-apa, Pak, saya ini orang bodoh. Tapi kalau misalkan Bapak betul-betul ingin cari jawabannya, ingin mendapatkan keterangannya, saya kenal seorang ustaz. Nanti saya hubungkan atau saya telepon sekarang barangkali. Kalau misalkan perlu, ya tolong hubungkan ini. Alamatnya di sini. Di Sabun Tomatekne, Kecamatan Mandai. Kan sudah dihafal tadi malam saya. Dekat Kostrad Karyango. Satu meter ada jalan setapak. Masuk masih batu-batu itu, nggak apa-apa Pak, jangan takut, itu bukan hutan. Kan nanti baru berapa ratus meter, lihat deh apa namanya, lokasi pesantren luas itu, datang ke sini. Kenapa? Karena kita merasa tidak mampu. Nah, atau barakallahu fikum, sekarang media sosial sebuah alat komunikasi yang mudah, murah. Nah, kenapa kemudian kita merasa berat hati untuk sekedar menyampaikan informasi kepada teman kerja, teman kuliah, teman sekolah, teman kantor, tetangga, keluarga. Sampaikan, nih ada aplikasi bagus, RII misalkan. Sesuatu yang mungkin sampai sekarang banyak di antara kita belum melakukannya. Padahal tiap hari chattingan terus. Sama teman sekolahnya, sama alumninya, sama mantannya, mantan temannya maksudnya. Sama teman sekolahnya dulu sering, tapi kenapa kita tidak tergerak bilang, bos Makassar kita belum begitu, bos ada aplikasi bagus, bos apa itu, kirim aplikasi RII tautan itu ya, Tautin. Itu di Play Store ada itu. Coba cek, apa ini? Baca-baca saja, dengar saja. Atau yang Radio Rosyid. Sedangkan masalah dia terima, tidak terima, dia tolak, dia tidak tolak, itu sudah bukan bagian kita. Yang jelas tugas kita adalah menyampaikan dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau dibicarakan satu persatu, kesadaran atas tanggung jawab dakwah itu tidak akan ada habisnya. Kenapa? Karena masing-masing kita basic keahlian dan kemampuannya berbeda-beda. Manfaatkan keahlian dan kemampuan kita yang berbeda-beda itu untuk dakwah. Pikirnya untuk dakwah terus. Nggak ambar kalau itu. Untuk dakwah. Ada di antara kita yang paham tentang kelistrikan misalkan. Paham tentang kelistrikan. Lihat masuk di tempat santri, kabel di mana-mana. Ada yang sambungnya dengan plastik. Dan ada yang begini dan begitu, tidak rapi. Cobalah dengan kesadaran diri sendiri, Ustaz. Mohon maaf sekali, apabila Ustaz berkenan, kebetulan hari ini saya libur, kosong. Nah, misalkan boleh saya membantu, ingin merapikan instalasi listrik. Kabel-kabelnya itu biar rapi, agar anak-anak tidak tersetrum. Apa namanya? Orang sini bilang apa itu? Cetak-cetek gitu. Stop kontaknya. Sudah ada yang mau lepas begini. Anak-anak kita kan aktif dan kekuatannya luar biasa. Jadi tak lepas. Kan itu. Colokannya juga seperti itu. Stop kontaknya. Datang Ustaz, saya perbaiki. Kesadaran dakwah. Bilang ta'awun Ustaz. Oh iya. Kalau bila perlu, sekaligus belikan. Sudah Ustaz. Ustaz gak usah pikir. Ini nanti semua yang belikan saya sama teman-teman. Jazakallah khairan barakallahu fi. Jazakallah khairan barakallahu fi. Nah, lihat kondisi semak-semak di depan sana kan banyak sekali itu. Kadang-kadang anak-anak kita, santri-santri kita bermain di sana. Mungkin ada kalajengkingnya, barangkali ada ularnya. Termasuk daerah ular gak sini? Iya, betul. Iya, daerah ularnya. Coba kita bangkitkan kesadaran. Sebelum nanti sore misalkan, nanti sore bagus, pada asar kita liburkan misalkan, kerja bakti rame-rame, saya yang senang, karena berkurang jadwal kita satu, rame-rame bersihkan, untuk kenyamanan anak-anak kita, itu kan namanya menumbuhkan kesadaran untuk memiliki dakwah ini, ruang lingkup dakwah itu luas sekali, barakallahu fiik, sangat luas sekali. Apa yang bisa kita berikan? Cobalah kita berpikir untuk apa ya yang bisa saya berikan untuk dakwah? Apa yang bisa saya berikan untuk dakwah? Mampu ngecat tembok, Ustaz, saya ngecat tembok. Saya ngecat tembok. Ini bagian begini saya, bagian begini saya. Jazakumullah khairan. Dakwah akan berbarokah. Dakwah akan lebih cepat menyebar. Di sini Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala membawakan sebuah ayat Al-Qur'an, kama qala ta'ala, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ayat ini dipilih oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala untuk menguatkan bahwa dakwah ila Allah merupakan jejak hidup yang telah ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla memerintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan, inilah jalanku. Jalan yang aku tempuh. Jalan apa yang beliau tempuh? Ad'u ilallah. Yaitu aku berdakwah ilallah. Ala basiratin, di atas ilmu yang kuat dan mapan. Jalan ini pun ana wa manittaba'ani. Adalah jalan yang aku tempuh dan juga ditempuh oleh para pengikutku. Marilah melibatkan diri di dalam dakwah. Marilah aktif di dalam dakwah. Sebatas kemampuan yang Allah berikan untuk kita. Qala hafizahullah, bali da'watu ilallah hiya muhimmatur rusuli wa atba'ihim jami'an. Bahkan kata Al-Fauzan, Al-Syeikh hafizahullah ta'ala, bahkan dakwah ilallah adalah tugas maha penting yang dilaksanakan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam serta para pengikut mereka semua. Jadi dakwah itu harus mendapatkan prioritas utama. Berdakwah itu harus ditempatkan pada posisi yang paling atas. Nah, demi dakwah ilallahi subhanahu. Apa fungsi dan manfaatnya ketika beberapa kepentingan dalam satu waktu bertabrakan? Manakah yang kita pilih? Tentu kalau secara hukum asalnya, kita memilih yang paling besar maslahatnya, yang paling banyak manfaatnya. Itu secara umum. Lalu apakah ada maslahat yang lebih besar dibandingkan maslahat dakwah? Apakah ada manfaat yang sifatnya lebih luas dibandingkan manfaat dari dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala? Ternyata tidak. Manfaat dan maslahat yang paling besar itu adalah manfaat dan maslahat dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ambil sebagai sebuah contoh. Barakallahu fikum. Kita ingin mengadakan satu kegiatan. Ahlus sunnah dalam setiap kegiatannya selalu berusaha mengikuti prosedur resmi dan legal sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah, laporan-laporan resmi harus dibuat, baik yang di kota maupun yang di desa. Ahlus sunnah kan berusaha seperti itu untuk mengecilkan potensi-potensi masalah yang akan muncul nantinya. Suatu saat kegiatan itu sifatnya mendadak. Sementara yang memiliki kemampuan untuk menulis, mengetik, mempersiapkan surat-surat tersebut adalah si A yang bertanda tangan mengetahui ustaz. Padahal ustaz besok akan melakukan perjalanan safar keluar kota. Akhirnya di situ dia harus berpikir ulang. Di satu sisi dia capek karena seharian penuh telah bekerja dari pagi sampai sore. Malamnya dia mempunyai janji untuk memenuhi undangan minum teh dengan teman lamanya. Masya Allah. Padahal surat harus jadi besok karena besok ustaz akan tanda tangan. Nah, di sini pentingnya kita memahami satu baris yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa dakwah ilallah itu adalah tugas utama yang maha penting. Dalam posisi yang seperti ini, bukanlah satu hal yang tercela apabila dia hubungi, dia kontak temannya, mohon maaf saudaraku, malam ini ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa menghadiri undangan minuman teh darimu. Saya harus membuat surat-surat dan besok mesti ditandatangani. Ini terkait dakwah kepentingan Islam. Sekaligus kita menyadarkan dia. Nah, jadi insya Allah, kalau misalkan ada lain kesempatan, mungkin besok malam bagaimana? Nah, atau kalau mau, kamu yang saya undang minum teh, temenin saya ngetik. Ya sudah, yang penting ketemu dengan kamu. Oke. Okay. Kita di rumah susun surat, ditujukan kepada apa, aparatur desa, pemberitahuan kepada aparat keamanan, ke polsek, koramil. Ada beberapa undangan ke tokoh masyarakat, surat pemberitahuan kepada wali santri, ketik. Padahal posisi kita capek, lelah seharian kerja, besok ditunggu lagi oleh kerja. Nah, itu pentingnya. Kenapa? Menempatkan dakwah ilallah sebagai prioritas utama. Posisikanlah sebagai posisi yang paling atas, dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ketika contoh yang lain, kita dihadapkan dengan pribadi. Di satu sisi nama baik dakwah, nama baik dakwah salafiyah, mana yang kita pilih? Mengikuti pribadi, ketersinggungan nafsu, kemudian kita tidak memikirkan nama baik dakwah salafiyah, atau kita lebih mengutamakan dan memilih dakwah salafiyah walaupun kita terluka? Apa contohnya? Banyak. Nah, misalkan di sebuah kampung, barakallahu fikum, nasihat buat kita semua. Di sebuah kampung kita tinggal di sana, ada beberapa orang yang menunjukkan kebenciannya. Bencinya bukan main memusuhi. Nah, masa lalu kita diungkit-ungkit. Nah, kejelekan-kejelekan kita yang dulu akhirnya diungkap. Sifatnya pribadi. Sebelum kita mengenal dakwah salafiyah. Nah, Dia cerita kemana-mana, alah dia itu begini dulu suka mabuk. Dulu itu main sama saya judi, sekarang begini saja, sok suci dia. Itu pencurian di sana, itu dia pelakunya. Masya Allah, sakit gak itu? Sakit. Ketika cacat aib kita itu diumbar di depan umum. Tapi kan sebenarnya kita paham bahwasanya itu dilakukan oleh mereka yang tidak suka. Tidak sukanya bukan karena tidak suka pada pribadi. Kalau tidak suka pada pribadi sudah dulu-dulu dia cerita. Tapi dia ungkapkan itu karena benci dengan dakwah yang kita bawa. Ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sabar. Semua orang satu kampung tahu. Tapi bukankah Allah subhanahu wa ta'ala maha menerima taubatnya? Ketika kita sudah betul-betul bertaubat dengan baik, maka orang lain pun akan bisa memaklumi dan menerimanya juga. Kenapa kita kemudian tersinggung? Nah, kita lewat diejek, dicemooh, kita diganggu secara fisik, inginnya membalas, sampai kadang-kadang kita apa? Tidak habis pikir, gelap mata, terserah apa dakwah pokoknya, yang penting la haula wala quwata illa billah. Tolong jaga baik-baik nama dakwah salafiyah ini. Sabar. Jangan melakukan tindakan yang akhirnya akan dijadikan alasan untuk semakin menjatuhkan dakwah salafiyah. Tuh kan orangnya suka kekerasan. Tuh kan orangnya main pukul. Tuh salafi itu kayak gitu. Dan kejadian seperti ini ternyata ada. Dan jangan sampai terulang. Jangan sampai terulang. Nah, karena masalahnya besar. Karena ini pokok 1, 2, 3, 4, 5. La haula wala quwata illa billah. Sudah marah, dia siapkan parang, Pak. Siapkan parang. Kalau kita di sini badik lah. Ambil badik, asal badik. Terserah. Tidak ada salafi pokoknya. Oh, yang penting saya ke sana bukan atas nama salafi pribadi. Jubah dilepas, songkok tidak dipakai. Sudah. Berkelahi saja kita. Kau atau aku yang mati. Dan itu. Berkelahi tak. Dia memang sengaja sudah di skenario seperti itu. Dia pura-pura kalah, dia wah terbalik. Dia ceritakan ini salafi itu. Salafi itu main tusuk, main pukul, mau bunuh saya itu. Astaga, nama dakwah salafiyah akan ternoda. Tolong terus dipikir-pikir baik-baik itu barakallahu fiik. Jadi dakwah ilallah itu harus ditempatkan pada posisi yang paling atas. Pada posisi yang paling atas. Jangan kita untuk mempertahankan kepentingan pribadi atau harga diri bahasa kita atau demi gengsi lalu kita rela membiarkan dakwah salafiyah menjadi jelek di mata orang. Jangan. Barakallahu fiikum. Apa tujuan dakwah ilallahi azza wajalla? Syekh Al-Fauzan melanjutkan li ikhrajin nas minal zulumati ilan nur wa minal kufri ilal iman wa minal syirki ilal tauhid wa minal nari ilal jannah. Ini tujuan dakwah ilallah sebagai salah satu upaya dari kita untuk membawa dan menyelamatkan kaum manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, membawa mereka dari kekufuran menuju iman, dari kesyirikan menuju tauhidullah azza wajalla, dari neraka menuju surga. Jangan sampai kita menjadi sebab orang justru lari dari kebaikan. Jangan pula kita menjadi sebab orang lain lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menjadi juru dakwah, duta dakwah, pembela dan penyokong dakwah ilallahi subhanahu, seperti yang telah diterangkan di depan tadi, sesuai batas kemampuan masing-masing. Kata beliau selanjutnya, wahiyya murtakizatun ala za'aim wa taqumu ala ususin la budda minha. Dakwah ilallah itu berdiri di atas tonggak dan pondasi yang harus dipenuhi sebelumnya. Mata kalla wahidun minha lam takun da'watan sahihah wa lam tuthmir thamratal maqlubah. Kalau dakwah yang kita jalankan itu tidak dibangun di atas tonggak dan pondasi yang benar, ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka dakwah yang akan dijalankan itu bukan dakwah yang benar, dakwah salah, dan tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Mahma buzila fiha min juhudin wa ubi'a fiha min waqtin. Apapun yang kita korbankan, seberapapun banyaknya waktu yang kita berikan, tidak akan berhasil apabila tidak dibangun di atas fondasi dan tonggak-tonggak yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama huwal musyahad wal waqi'u fi katsirin min ad-da'awat al-mu'asirah. Sebagaimana fakta dan kenyataan yang kita saksikan bersama dari sekian banyak kelompok-kelompok dakwah masa kini. Allati lam tu'assis 'ala tilka ad-da'a'in wa lam takum 'ala tilka al-usus. Kelompok-kelompok dakwah masa kini yang ternyata tidak dibangun, tidak didirikan di atas tonggak dan pondasi-pondasi tersebut. Banyak kelompok yang kemudian kita kenal di dalam atau di tengah-tengah kaum muslimin, dakwahnya tidak berkembang. Sekalipun berkembang secara jumlah, kualitasnya tidak. Yang mereka cari cuma suara, suara, suara, jumlah anggota, pengikutnya banyak ataukah tidak, itu yang terus difikirkan tanpa memperhatikan pondasi penting seperti yang akan diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini, sampai 6 pondasi yang harus diperhatikan di dalam menjalankan roda dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanyalah kegagalan, kegagalan, terus kegagalan, kegagalan, kegagalan. Kenapa? Karena dakwah yang dibangun oleh mereka bukanlah dakwah yang benar, sebab tidak berpondasikan asas yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil sekarang sebagai satu contoh kegagalan kelompok dakwah. Kegagalan kelompok dakwah, dan sebenarnya contohnya banyak sekali. Tapi bisa dikatakan memang kegagalan demi kegagalan yang mereka alami, kegagalan demi kegagalan yang kemudian mereka rasakan. Nah, kelompok teroris Khawarij misalkan, muncul habis ditumpas. Setiap kali ada kelompok teroris muncul, ditumpas habis. Nah, orang tidak suka. Masyarakat membenci. Bagaimana mungkin akan diberkahi oleh Allah? Bagaimana mungkin akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah? Sementara kelompok-kelompok teroris itu membangun dakwahnya berdasarkan akidah yang salah, akidah yang sesat, takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Yang ada adalah fashal, gagal. Kelompok-kelompok harakah yang kita kenal dengan Ikhwanul Muslimin, kelompok tarbiyahnya, Hizbut Tahrirnya, gagal. Sudah berapa puluh tahun mereka. Apa hasilnya? Tokoh-tokoh yang disegani, yang meniti jejak karirnya dari kecil, dari pengikut tarbiyah sampai murabbi, sampai di atasnya lagi, sampai mustasyar yang paling tinggi, akhirnya gugur. Kenapa? Harta, pangkat, wanita. Sekarang berapa banyak pemimpin-pemimpin kelas atas di kalangan Ikhwan Muslimin, kelompok tarbiyah, yang akhirnya dipenjara. Padahal mereka dikenal sebagai orang jujur, katanya. Dikenal sebagai orang yang berilmu, katanya juga. Dikenal sebagai orang ahli ibadah, katanya sih juga. Nas'alullah assalamatu rafiah. Tapi akhirnya gugur di penjara. Nah. Yang masih tersisa sekarang, bentrok. Jadilah dua kubu besar. Tiap kubu ada beberapa suku. Beberapa kubu lagi, beberapa kelompok. Masing-masing dengan kepentingannya sendiri. La haula wa la quwata illa billah. Tetapi lihatlah manhaj salaf. Manhaj salaf. Pemahaman Islam yang selalu mendasarkannya kepada Al-Quran. Harus bisa dibuktikan. Ada buktinya enggak? Ini dari Al-Quran. yang selalu mendasarkan kepada sunnah Nabi SAW ada dasarnya, ada kekuatan hukumnya dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Pemahaman yang didasarkan kepada as-salafus saleh, memahami ayat Al-Quran, hadis Nabi, apakah ada pendahulunya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya. Cek, ya, pemahaman salaf. Beberapa waktu yang lalu, barakallahu fikum, ada sebuah simposium yang mengadakan litbang dari Departemen Agama. Kita baca mungkin 3-4 bulan yang lalu sama-sama di Jogja waktu ini. Sebuah laporan. Laporan dari penelitian Departemen Agama menyatakan bahwa sekarang ini salafi sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai kelompok sempalan seperti dulu. Karena kenyataan di lapangan sekarang ini salafi telah menjadi kelompok mainstream. Tahu kan mainstream ya? Kelompok inti dan utama. Turut memberikan warna yang dominan tentang Islam itu bagaimana? Subhanallah. Yang menulis bukan kita. Nah, yang menyimpulkan bukan kita. Nah, walaupun menurut mereka salafi dengan semua bentuknya ya, yang sururinya, yang rojaknya, yang MLM-nya, tapi bagi mereka yang penting satu kesimpulan, salaf. Luar biasa. Mereka menyimpulkan sendiri, terus berkembang dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyaksikan kelompok-kelompok yang lain, LDII-nya anggotanya mulai pindah-pindah, ada yang mantan LDII di sini? Adalah, saya yakin banyak LDII-nya satu persatu keluar, pindah ke Salafi. Masya Allah. Yang MTA-nya pindah Salafi, Ikhwan Muslimin pindah Salafi, ini Wahdahnya pindah Salafi, kan itu ya. NU-nya juga pindah Salafi, MU-nya juga pindah Salafi. Ada NU, ada MU masalahnya. Pindah. Akhirnya karena merasa gerah, mulailah salafi diserang dengan fisik segala macam. Subhanallah. Ya. Kalau anda, saudaraku, mau melihat kenyataan sekarang ini, walhamdulillah, walfadlulillahi wahdah. Ini semua adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan dari Allah. Ini kehendak Allah. Syai'un aradahullah. Sesuatu yang dikehendaki dan ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau jalan dari Banda Aceh sampai ke Papua, tiap tempat selalu saja ada markas salafi Ahlus Sunnah. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu lah, dan kita ada kumpul-kumpul ustaz. Nah, beberapa ustaz kita kumpul. Nah, kita coba hitung kasar saja. Kasar loh, ini bukan satu persatu. Seluruh Indonesia ini ada berapa lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren dan yang semisalnya yang dikelola oleh asatidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang sejati. Pakai saja istilah itu. Emang kenapa? Memang gitu kok. Yang sejati Ahlus Sunnah. Lebih dari 120. Apa betul Ustaz? Ya, karena itu belum tahu saja. 120 itu bukan nilai kecil. Yang dulu, katakan 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, pondok pesantren salafi yang kita kenal berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Sedikit sekali. Sekarang sekian ratus. Kalau kita mau data jadwal taklim Ahlus Sunnah seluruh Indonesia, ya Allah, ribuan pak. Dalam satu hari. Dalam satu hari, seluruh provinsi. Ada 34 provinsi, 500 sekian kabupaten itu. Dalam satu minggunya berapa ribu itu taklim Usulul Thalatha, Fathul Majid, Kashful Syubhat, Tafsir Ibnu Katsir, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kadang-kadang kita saja di RII bingung mau pilih yang mana. Dan saking banyaknya radio streaming itu, ini mau pilih yang mana? Baru jalan sedikit, cek-cek, ah pindah lagi di situ. Tidak ikut dari awal, tidak sampai akhir. Pindah terus. Kenapa? Bingung kita. Ikut yang mana ini? Karena apa? Perkembangan dakwah salafiyah luar biasa. Kalau dulu, berapa waktu yang lalu, kita bingung mau mendirikan pesantren itu di mana, cari tanah di mana. Sekarang kita yang bingung, banyak orang datang tawarkan, ustaz saya punya tanah diwakafkan, bangun pesantren. Kita bingung, aduh lokasinya jauh dari kota, terpencil, tidak ada akses masuk ke jalan, tapi dia, ini wakaf lillah ustaz. Itu sudah banyak saudaraku. yang datang untuk memberikan apa namanya wakaf. Nah, tapi kita yang akhirnya kesulitan juga. Kenapa? Tidak ada tenaga. Sekian kantor, sekian masjid, musola, keluarga, pengajian ini, pengajian itu minta Ustaz, kalau ada waktu kosong coba di tempat kami Ustaz, masya Allah tempat kami. Garuk-garuk dahi, bukan garuk-garuk kepala, garuk-garuk dahi. Gimana sudah full Pak? Saya bukannya menolak, tapi mungkin Bapak mau lihat jadwal saya satu minggu ini. Oh iya Ustaz ya. Tapi kan tidak bisa kita biarkan begitu saja, bukan kemudian kita diamkan. Harus dicarikan solusi. Di sisi yang lain kita bersyukur alhamdulillah. Nah, jangankan sampai keluar Sulawesi Selatan, kita yang satu masjid saja belum tentu satu sama lain saling kenal. Betul tidak? Saya Naji. Betul enggak? Jangankan sampai di luar Sulawesi Selatan, kita yang satu masjid saja ini di Darul Hadid Maros ini belum tentu kenal satu dengan yang lainnya. Ketemu cuma kadang salam, kadang tidak. Padahal satu masjid, ketemu di tempat parkir, bukan salam, kenapa pula, assalamualaikum. Sekian banyak, kalau mau dikumpulkan satu persatu, cerita dan kisah mereka yang kemudian kenal dakwah salafiyah, luar biasa. Pendeta, masuk Islam dan jadi salafi, alhamdulillah, melalui sebab majalah syariah. Alhamdulillah. Sampai pelosok Papua sana berapa sebulan yang lalu, alhamdulillah Allah berikan kemudahan sampai di tanah merah Bovendigul. Nah, 474 km dari Merauke dan 474 km. Di sana ada salafinya, Pak. Saya tanya, kenal salafi dari mana, Pak? Ustaz. Saya punya keluarga itu dia kirim majalah syariah. Saya baca bagus sih. Agar siapa yang tahu sampai di sana itu subhanallah. Ujung pelosok di perbatasan Kalimantan Utara, di pulau-pulau kecil, kita saja di sini ada santri dari Saum Laki. Mungkin ada di antara kita yang belum pernah sama Saum dengar apa itu Saum Laki. Saum Laki itu di Sulawesi kah, Kalimantan kah? Mungkin masih ada yang belum tahu Saum Laki itu di mana. Tapi ada dakwah salafiyah di sana. Pengajian di Masjid Polres lagi. Insyaallah. Pulau-pulau kecil, dakwah salafiyah tersebar sampai kemana-mana. Kalau kita dulu bingung safar ke kota itu mau singgah di mana, sekarang kita bingung. Orang telepon Ustaz singgah di rumah saya, Ustaz itu aduh, yang mana ini kita mau singgahi? Nah, patut disyukuri. Ini mudah-mudahan sebagai alamat dan bertanda bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang dibangun di atas usus dan da'ain, pondasi dan tonggak yang benar, yang sahih. Nah, ada anggota dewan, dia tinggalkan anggotanya, Pak. Karena sebab majalah syariah. Ada teman kita penjual sayur di pasar. Penjual sayur, tapi sambil dia menjual, dia baca majalah syariah. Pasar kok baca majalah? Ini kan sesuatu yang kontras. Jarang kita lihat pedagang itu dia baca sambil baca begini, paling baca koran bola atau koran biasa. Ini yang dibaca majalah asyik, dibaca ini. Teman kita yang dulu anggota dewan ini lewat, sering lewat, dia anggap aneh kok, asik sekali bagi dia, orang kecil seperti itu, rakyat jelata seperti itu kok penjual sayur biasa baca. Penasaran, hidayah siapa yang tahan? Kalau sudah berikan hidayah, siapa yang mau halang-halang? Turun, Mas, baca apa kok asik? Baca majalah Pak Syariah. Bisa pinjam? Buat Bapak aja. Buat Bapak saja. Dakwah ya, pulang dibaca, ya memang Allah berikan hidayah. Turun dari anggota dewan, dijawab kejadiannya ini. Nah, kalau mau dikumpulkan banyak sebenarnya. Ini untuk menunjukkan bahwasanya hasil dari Litbang Departemen Agama tadi itu memang benar. Artinya sudah bukan kelompok sempalan lagi yang dipandang sebelah mata itu, tidak, tapi menjadi mainstream. Artinya apa, warna yang paling dominan menggambarkan Islam itu seperti apa. Kita sebenarnya bisa merasakan sekarang. Dulu orang pakai cadar mungkin aneh, sekarang orang pakai cadar sudah biasa. Kan itu di bandara, di terminal, orang pakai jubah, tidak isbal, celana di atas mata kaki. Dulu mungkin dianggap aneh, sekarang biasa. Masya Allah. Nah, ini patut disyukuri. Barakallahu fikum. Ini adalah keberhasilan demi keberhasilan dakwah yang harus kita jaga dengan cara mensyukurinya. Yang harus kita jaga dengan memperkuat ukhuwah di antara kita. Karena kegagalan untuk terus melanjutkan perkembangan dakwah ini salah satu sebabnya adalah karena konflik internal yang sifatnya pribadi di antara kita. Coba itu kita perbaiki, kita benahi, yang keliru kita luruskan. Subhanallah, dakwah ini terus berkembang, terus berkembang. Barakallahu fikum. 2 bulan, 3 bulan yang lalu, dibentuk satu grup media sosial. Ya katakan 3 bulan yang lalu, satu grup media sosial diampu oleh beberapa ustaz atas inisiatif beberapa pihak. Anggotanya adalah anggota TNI Polri yang aktif. Senang, bahagia gitu. Kita senang dan bahagia. Mereka yang kemudian masuk dalam grup tersebut juga ikut senang. Ternyata saya tidak sendiri. Hari ini saja sudah anggotanya 177 dari Sabang sampai Merauke. Dari kepolisian, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ada di situ semua. Berapa waktu yang lalu waktu daurah di Bantul, kita mengadakan sarasehan ramah-tamah, 20-an orang lebih datang pakai jubah putih, ada yang jenggotnya bisa dipanjang karena intel, ada yang dicukur karena belum bisa menegakkan sunnah seperti itu, badannya tegap semua, Pak. Kita berkumpul, saya, Ustaz Aib, Ustaz Ardi dan yang lainnya kumpul, mereka semua melingkar sambil bersila begini. Woi, jaga, Pak. Bukan duduk begini, bukan. Begini. Kita bilang sedikit-sedikit, jadi antum harus begini. Siap. Woi. Masya Allah, barakallahu fihim. Bahagia kita kan? Bahagia. Itu masih terus bertambah, bertambah, bertambah. Artinya ini kan busro, kabar gembira buat kita semua. Nah, busro buat kita semua. Bahwasanya dakwah salafiyah itu terus berkembang. Terus berkembang. Nah, dan jangan lupa untuk kemudian mensyukurinya. Nah, cara bersyukur itu tadi seperti yang telah saya singgung di depan, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dakwah bahwa dakwah itu ada di pundak kita masih. Tidak bisa kemudian yang bergerak sebagian, yang lain pasif dan diam. Itu tidak boleh dilakukan. Naam. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Wa hadhihi da'a'im allati takumu 'alaiha da'watus sahihah hiya kama dalla 'alaihi al-kitab was sunnah tatalakhasu fi ma yali. Pondasi dan tonggak berdirinya dakwah yang benar berdasarkan keterangan dari Alkitab dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diringkas dalam beberapa poin di bawah ini. Yang pertama, al-ilmu bima yadu'u ilaihi. Fal-jahilu la yasluhu an yakuna da'iyatan. Qala Allah Ta'ala li nabiihi Sallallahu Alaihi Wasallam, qul hadhihi sabili adu'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wal basiratu hiyal ilmu. Ini pondasi pertama. Pondasi yang disebut dengan pondasi keilmuan. Untuk berdakwah ilallah, ilmu mutlak dimiliki. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan, orang yang tidak berilmu, jahil, tidak pantas untuk terjun di dalam dakwah ilallah azza. Tetapi jangan dibalik, lalu kita berpikir negatif, sehingga dijadikan alasan tidak terlibat dalam dakwah. Wih, kemarin ustaz bilang, untuk dakwah itu harus berilmu. Saya tidak punya ilmu, jadi saya tidak usahlah. Ini kan cara berpikir yang terbalik. Mestinya kan tadi kronologisnya jelas, bahwa siapapun dari kita yang ingin menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mencontoh jalan, mengikuti jalan yang ditempuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan apa yang ditempuh Nabi Alaihi Wasallam? Jalan dakwah. Artinya kita tidak punya alasan lagi untuk kemudian lepas dari dakwah ilallah. Mau tidak mau kita harus ikut di jalan itu kalau ingin menjadi pengikut setia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mau tidak mau kita harus terlibat di dalam dakwah. Syarat berdakwah yaitu berilmu harus dipenuhi. Kalau kita merasa jahil, tidak punya ilmu, belajar. Bukan, aduh saya jahil ini, tidak punya ilmu, saya keluar saja. Celaka. Apa kita secara sadar kemudian ingin meninggalkan dakwah, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW? Tentunya tidak, bukan. Nah, kalau kita merasa jahil, tidak merasa punya ilmu, belajar. Ingin mendapatkan jawaban, bertanya. Menginginkan penjelasan lebih rinci, mintalah penjelasan tersebut kepada mereka yang mampu merinci. Nah, semangat saja belumlah cukup. Semangat saja belumlah cukup. Karena semangat yang tidak dibangun di atas ilmu, itu hanya akan membawa hasil yang buruk. Semangat tetapi tidak berdasarkan hikmah dan bijak, sikap bijak, itu hanya akan berakhir dengan penyesalan. Akan berakhir dengan penyesalan. Sekarang kita bandingkan, barakallahu fikum, antara si A dan si B. Kedua-duanya memiliki semangat untuk mengajak keluarga besarnya di dalam dakwah ilallahi subhanah. Dalam dakwah ilallahi subhanah. Si A, cara yang dia tempuh kasar. Tidak memberi kesempatan kepada anggota keluarga yang lain untuk berbicara atau bertanya. Pokoknya begitu. Selain itu tidak. Pokoknya begitu. Tidak ada tapi-tapi. Begitu sudah. Itu yang A. Semua dia rusak, semua dia hancurkan. Foto lukisan dia kasih turun, dia bakar. TV dia hancurkan. Tempat asbak rokok milik bapaknya dia buang semua. Masya Allah. Sementara si B, dia menyampaikan dakwah dengan bijak dan hikmah. Dia sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu untuk disampaikan pertama kali. Apa? Menumbuhkan kesadaran beragama. Menumbuhkan kesadaran bahwa selama ini kita jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mulai dengan menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana mengupayakan tumbuh rasa cinta di tengah-tengah keluarganya kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berupaya untuk mulai menumbuhkan rasa cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada sahabat-sahabatnya. Itu yang dia tanamkan terus begitu dengan akhlak yang baik. Nah, katakanlah pada akhir yang sama, keluarga itu dua-duanya menerima akhirnya. Tetapi tentunya hasilnya akan berbeda. Nah, pada contoh yang pertama tidak menutup kemungkinan masih ada luka di hati, sakit. Mungkin ada ganjalan dan yang lainnya. Tapi yang kedua tadi yang B, insya Allah, luar biasa. Sepenuh hati, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Barakallahu fikum. Ini semua memerlukan ilmu. Tanpa ilmu kita akan salah sikap. Maka pondasi pertama yang harus kita penuhi untuk berdakwah adalah pondasi keilmuan. Keilmuan tentang apa yang kita sampaikan. Sebelum kita memahamkan kepada orang lain, kita sendiri sudah paham. Jangan asal baca, asal terjemahkan, tabrak saja. Nah, saya dulu pernah sekali seperti itu. Karena masih awal-awal dulu masih jadi santri, ditugaskan, gak tahu terjemahannya, asal terjemah saja, gak usah diterangkan yang itu. Asal tabrak saja, ternyata itu salah dan keliru. Jadi kita sendiri sebelum memahamkan orang lain harus paham sendiri apa yang akan kita sampaikan. Nah, selain memiliki ilmu tentang apa yang akan disampaikan, kita juga harus memiliki ilmu tentang kondisi objek dakwah. Yang kita dakwahi itu siapa? Yang kita pilih menjadi objek dakwah itu siapa? Masyarakat kita kan berbeda-beda tingkat. Masyarakat kita kan beda umurnya. Masyarakat kita berbeda latar belakangnya. Itu harus diilmui juga. Harus diilmui. Tanpa kita mengindahkan hal ini, kita akan jauh dari keberhasilan dan kesuksesan. Nah, sebagai contoh sekarang, baru kali ini cerita-cerita nyata. kita ingin berdakwah di suatu masjid. Kalau misalkan kita langsung, oh masjidnya di sana, ya siap, nanti saya akan sampaikan kajian tausiah semampu saya. Tausiah disampaikan, alhamdulillah, berhasil dari awal sampai akhir, tidak ada gangguan apa-apa. Acara selesai, bubar. Tapi seandainya dia mau memanfaatkan sedikit waktu bertanya kepada ikhwan asli di situ, ini pengurus masjidnya, ketua takmirnya siapa? Oh Pak Haji ini asalnya dari mana? Asalnya orang Bugis. Oh Bugis. Bisa kita main ke sana sebelum taklim? Bisa. Bisa antar saya? Bisa Ustaz, bisa. Sebelum taklim dimulai sore, kita berkunjung silaturahim. Minta ikhwan itu perkenalkan. Mohon maaf, Pak Haji. Panggilannya Pak Haji mungkin kan, ketua takmir. Ini kita punya Ustaz. Yang insya Allah memberikan pengajian ini malam. Oh ya, terus namanya Ustaz ini, bisa kenalan. Malam-malam, oh dari Bugis, angkat bahasa Bugis. Wah ternyata saudara sendiri. Ternyata saudara sendiri, oh bagus. Isi saja nanti, saya pasti datang itu. Ya. Tanggapan dan responnya jauh lebih baik dibandingkan kita cuma dia. Ini termasuk ilmu tentang calon objek dakwah kita. Ada di satu tempat, masjid tersebut susah sekali ditembus mau dipakai. Susahnya luar biasa. Insyaallah, susah sekali. Sampai kemudian ada ustaz datang ke sana, ternyata ustaz ini bisa bahasa Madura. Kebetulan ketua takmirnya orang Madura. Ikhwan di situ ada yang juga bisa bahasa Madura. Datang main ustaz kita. Main datang silaturahim segala macam. Mulai angkat bahasa toh bahasa Madura sedikit-sedikit. Lolos Pak. Masjid itu bisa dipakai. Subhanallah, kenapa dianggap saudara satu suku ini? Pakai. Sayang, depan. Insyaallah. Kasus seperti itu kan banyak sebenarnya. Kalau kita sedikit mau meluangkan waktu saja, memanfaatkan ilmu tentang objek dakwah luar biasa, responnya akan semakin baik lagi. Nah, ustaz kita ternyata aslinya Sunda, Jawa Barat. Kan itu ya. Selesai apa taklim antara maghrib dan isya, pada isya kita ngobrol, ketemu ketua takmirnya nih. Ternyata angkat tuh Sunda Pak. Oh, pakai bahasa Sunda. Kan gitu ya. Kumaha damang teh, macam-macam. Akhirnya apa yang terucap? Kalau tahu saya orang Sunda tadi seharusnya tambah pada isya. Nah, coba kalau itu dilakukan, silaturahim itu dilakukan sebelum maghrib, pasti bilang, oh Sunda. Nanti pada isya tambah saya jawab ya, pakai bahasa Sunda nanti. Pesan lagi besok bulan depan isi lagi di sini, bagus. Memanfaatkan kedekatan itu ilmu. Barakallahu fikum. Yang latar belakangnya Jawa datang ke sana pakai bahasa Jawa kromohan inggil nggih Pak nggih. Iya nggih. Saya kula saking mriki nggih. Wah, wong dhewe lho ya. Terus tak aja. Itu luar biasa. Itu ilmu. Sehingga dakwah kita lebih bisa diterima. Tentunya semua dalam koridor syar'i ya. Semua dalam koridor syar'i. Nah, kemudian juga ilmu tentang metode penyampaian. Ilmu tentang metode penyampaian itu juga mutlak harus kita pelajari dan harus kita miliki. Kalau tadi kan yang pertama fondasinya keilmuan, terdiri dari ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Kedua, ilmu tentang objek dakwah, kepada siapa akan kita sampaikan. Yang ketiga, cara penyampaiannya, ini juga harus mutlak kita miliki, kita pelajari. Tentunya cara penyampaian kita berbeda antara masyarakat yang apa hadir, ternyata memang dari masyarakat umum, rata-rata orang tua, bahasa dan intonasi kita tentunya berbeda. Nah, ketika yang jadi objek dakwah kita anak-anak muda, remaja, tentunya juga berbeda intonasi dan bahasanya, juga tema pembahasannya. Kalau yang kita ajar adalah anak-anak TPA usia 5 sampai 9 10 tahun misalkan 11 tahun, tentu juga gayanya berbeda. Kalau mau disamakan semua tidak akan maksimal hasilnya. Nah, anak-anak TPA, barakallahu fikum, anak-anak TPA ya, dikumpulkan semua usia 5 sampai 10 tahun. Caranya dengan membaca kitab lalu menerjemahkan. Iya. Anak-anak ngantuk semua gini. Kan itu. Qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kamu tidak catat kan catat? Anak-anak masih kecil usia 5, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Nah, mereka lebih senang dan lebih mudah menerima kalau materi atau tema yang disampaikan itu dikemas dalam bentuk cerita, dalam bentuk tanya jawab, dalam bentuk ayo kamu berdiri, jangan kamu berdiri, maju di depan sini, bagus, pinter, kan itu. Ada ceritanya begini, kira-kira apa nanti hasilnya? Sudah, sekarang ambil kertas, Ustaz kasih 3 pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah. Ayo berupa lebih bisa mudah diterima. Kan itu. Sudah tanya jawab semua dikumpulkan, wah ini yang dapat hadiah pulang. Jadi kesimpulannya, pertemuan kita hari ini apa adik-adik? Kan begitu. Gak mungkin kita sama bapak-bapak, kesimpulannya apa bapak-bapak? Kan metodenya berbeda, barakallahu fiik. Kayak itu. Orang-orang tua kok ditulis, ayo bapak apa jawabannya? Bisa jawab gak pak? Ya tersinggung orang tua. Orang tua itu sudah mau hadir, datang, duduk, mendengarkan itu sudah bagus. Kok kita dengan sok-soknya kan itu ya. Ini kok bapak-bapak. Pengajian itu bawa buku catatan, jangan cuma dengar begini. Tersinggung pak. Itu dipastikan yang besoknya gak mau datang dia. Bahkan kalau bisa dia izin saat itu juga. Sudah Ustaz ya pulang saja begini. Bagus-bagus kita datang mau dengar malah disuruh jawab pertanyaan. Itu kan contoh kecil saja. Saya kira contoh itu cukup ekstrim. Ekstrim itu untuk mengklikkan kita punya pemahaman bahwa memang ternyata metode penyampaian itu juga perlu kita pelajari. Tidak bisa kita samaratakan. Nah, itu juga perlu ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, kita mad'u kita antara yang petani, yang pedagang, itu kan juga berbeda-beda caranya. Nah, kita menyampaikan pengajian di pesantren dengan di masjid umum, itu juga berbeda. Misalkan kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan tausiah di masjid pasar misalkan. Ada dulu saya itu waktu masih di Solo, ada taklim begitu di masjid pasar Kartosuro. Betul-betul masjid full, penuh. Yang namanya pasar kan isinya pedagang, pembeli yang inginnya cepat-cepat keluar dari masjid. Mereka pengen cepat-cepat ke masjid, bukan karena rindu masjid mungkin, karena biar cepat-cepat keluar juga. Alhamdulillah jazakumullah khairan, masih ada kesadaran tentang wajibnya sholat. Alhamdulillah itu sebuah kebaikan. Tapi rata-rata kan selesai sholat pengennya cepat keluar. Dalam kondisi yang seperti ini tidak usahlah kita lama-lama sampai setengah jam, satu jam kan itu. Mohon maaf bapak-bapak mengganggu waktu Anda semua. Marilah kita duduk selama satu jam ke depan. Nah, orang sudah satu jam ke depan. Orang sudah mundur. Tapi metodenya kan kasih mukadimah. Alhamdulillah. Mungkin khutbatul hajahnya juga yang singkat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur. Di tengah siang yang terik panas ini. Marilah kita manfaatkan. Luangkan waktu 10 sampai 15 menit. Kan orang dengarkannya, oh cuma 10 sampai 15 menit. Jadi sudah ada modal. Bukan orang bertanya-tanya ini mau berapa lama Ustaz bicara ini. Apalagi tadi terus terang satu jam ke depan, mohon maaf saya mengganggu Anda semua. Ya mengganggu sekali. Kalau di pesantren seperti ini baru satu jam itu kurang. Kan itu. Satu seharusnya 2 jam, satu setengah jam saja ada yang sudah protes. Kurang setengah jam Ustaz. Tapi kalau di masjid pasar, di masjid Polres misalkan, sama di masjid Polres juga. Kita di Kulon Progo di Jogja itu dapat jadwal taklim di masjid Polres itu 3 kali dalam sebulan. Alhamdulillah. Selesai sholat zuhur. Nah, kita ngerti bapak-bapak, ibu-ibu polwan itu yang sudah terpisah dengan hijab. Kita paham mereka adalah pelayan publik, pelayan masyarakat yang urusannya banyak sekali. Waktu istirahat saja dipakai untuk sholat dan makan siang. Kalau kemudian kita paksa nih kesempatan ini, polisi-polisi kumpul ini, saya kasih materi 1 jam sekaligus ini. Kapan lagi polisi-polisi mau kumpul banyak begini? 1 jam pak. Akhirnya besok, aduh kalau ustadz yang tadi ini bagus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus lawyer pergi masing-masing. Tapi masya Allah, coba kasih sedikit mukaddimah. Bapak-bapak, ibu-ibu polisi yang terhormat, alhamdulillah kan gitu ya, insya Allah 10-15 menit ke depan marilah sedikit kita mendengarkan satu ayat, satu hadis Nabi SAW untuk memberikan pencerahan dan siraman rohani buat kita semua. Setelah mendengar 10-15 menit, orang mendengarkannya sudah tenang, cukuplah. Tapi betul sampai 15 menit, jangan sampai sudah kita bilang 10-15 menit sampai 20 menit gak berhenti-berhenti. Dongkol itu yang benar. Katanya 15 menit. Tambah lagi. Ini mohon maaf Pak ya, ini tanggung ini. Saya tambah 5 menit. Ustaz ini katanya 15 menit. Iya, kalau Anda mampu membawakan materi dengan menarik. Ini sudah membosankan. Jadi 25 menit orang. Itu mau izinkan malu. Karena duduknya paling depan. Karena dia pikir duduk paling depan bisa mendengarkan dengan baik. Cuma 10-15 menit. Itu kan metode. Perlu. Barakallahu fikum. Perlu kita perhatikan yang seperti itu. Nah, atau terkadang barangkali dalam pertemuan RT. Ada pengalaman pribadi juga. Misalkan. Pertemuan RT. Ada beberapa agenda penting yang akan dibicarakan. Ada beberapa misalkan 4-5 agenda penting. Padahal waktu itu sudah menunjukkan waktu malam jam 8. Undangan setengah 8, jam 8 baru mulai. Misalkan Bapak RT memulai, assalamualaikum. Ya, untuk sebelum memulai acara, kita akan mendengarkan sedikit nasihat, tausiah dari Bapak Muhtar misalkan. Dalam kondisi seperti itu kita yang tahu diri. Nggak usah Pak RT, lain kali saja nasihatnya. Kenapa? Waktunya. Kasihan Bapak-Bapak. Oh gitu Pak Muhtar? Iya. Terkadang perlu seperti itu. Bukan kita berpikir kesempatan ini. Kesempatan ini. Yang seperti itu perlu sekali. Apalagi kita sedikit. Sedikit. Nambahkan satu paragraf, dua paragraf. Mohon maaf Pak RT. Ini kan situasinya rapat. Banyak agenda yang akan kita bahas. Tentang nasihat atau tausiah. Insya Allah di lain waktu. Karena sebenarnya. Setiap saat, setiap waktu. Dalam sholat itu. Cukup sebagai nasihat buat kita. Itu sudah nasihat bukan itu? Nasihat bukan itu? Nasihat mengingatkan warga untuk sholat. Itu sudah nasihat itu. Atau misalkan sebenarnya wong, kayak kita kalau mau baca Al-Quran satu hari 10 ayat saja Pak RT. Sambil kita baca terjemahkan. Itu sudah cukup jadi nasihat Pak. Pun dilanjutkan aja rapatnya. Itu memberi nasihat secara halus namanya. Nah, karena dalam kesempatan yang lain kita masih diberi apa peluang untuk menyampaikan nasihat atau tausiah. Walhamdulillah. Nah, itu metode penyampaian. Ini semua harus kita pelajari, harus kita kuasai. Barakallahu fikum. Kalau sudah melihat pesertanya mulai mengantuk, sekarang ini misalkan, jangan dilanjutkan. Gimana? Jangan dilanjutkan ya. Jangan dipaksa. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah. Wa li anna da'iyata la budda an yuwajiha ulama'a dhalalin yuwajihuna ilayhi syubhatin wa yujadiluna bil batil liyudhidu bihi al haqq qala Allah ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah menempatkan poin keilmuan sebagai poin yang pertama, sebagai faktor yang harus dipenuhi sebelum berdakwah. Kenapa? Karena seorang juru dakwah mau tidak mau pasti akan menghadapi tokoh-tokoh kesesatan yang selalu membawakan berbagai macam syubhat, akan mengajak berdebat, debat yang dibangun di atas kebatilan. Maka seorang dai ilallah harus memiliki bekal yang cukup untuk menyampaikan dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya pada prakteknya seperti itu, artinya dalam praktek dakwah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak suka, membenci, bertanya bukan untuk mengetahui, tetapi dia bertanya untuk ta'annudan. Dia bertanya itu karena jengkel. Dia bertanya karena ingin menunjukkan dia lebih bisa. Itu terjadi. Kalau misalkan kita tidak memiliki ilmu yang cukup, fala haula wala quwata illa billah, maka kita sendiri yang akan rugi. kita sendiri yang akan rugi. Sekaligus poin penting, barakallahu fikum, sekaligus poin penting untuk kita semua selaku orang tua. Marilah mulai menanamkan latihan mental untuk anak-anak kita. Anak-anak kita perlu dilatih mentalnya. Karena ilmu yang mereka pelajari, Al-Quran yang mereka hafal, hadith-hadith Nabi SAW yang mereka hafalkan, untuk disampaikan kembali kepada umat, memerlukan mental yang kuat. Tentunya kita tidak ingin suatu saat nanti anak kita dipersilahkan menjadi imam. Nah, sudah, ini anak pesantren saja, ini anak-anak pondok ini jadi imam, maju. Pas dia antar saf, ih banyaknya orang. Dia kaget, ih banyaknya orang, saya kira satu saf. Sudah dia mulai gemetar, Pak. Nah, pas mulai. Saya pernah sekali begitu. Itu sampai dari pagi sampai malam saya tidak keluar dari kamar. Malu sekali. Waktu itu di pondok di Yaman, kebetulan imam tetapnya berhalangan. Salah seorang guru, itu waktu sholat isya, salah seorang guru atau mustafid kita sebut, nah, itu di damar waktu itu, cari-cari saya biar mukhtar aja yang jadi imam untuk memberikan pelajaran buat orang-orang Yaman supaya lebih semangat. Orang ajam saja, orang asing aja bisa kok. Dicari-cari Pak, anak-anak kecil cari, muhtar, kamu dicari Syekh Ahmad, kenapa? Jadi imam. Pede Pak, kita maju Pak, sampai di depan gemetar. Aduh, itu baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillah, saya ulang 3 kali. Berhasilnya bukan karena nafasnya panjang, saya potong jadi 3. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waduh, malunya. Artinya pengalaman pahit itu jangan sampai dirasakan oleh anak-anak kita. Jangan sampai. Itu sudah begitu bergaya lagi saya baca surat, saya baca surat Al-Anfal. Cobanya baca Qul Huwallahu Ahad mungkin selamat. Mungkin karena ingin gaya. Astagfirullahaladzim. Baca Yas'alunaka 'anil Anfal. Separuh satu halaman jadi 2. Habis. Salam tunduk. Nggak berani apa-apa, ini sudah sama guru malu, teman-teman malu. Terus ada orang datang, berapa orang sepertinya mengucapkan bela sungkawa. Tapi mereka bahasakan, masya Allah bagus ya jadi imam. Ini teman saya, ini orang baik, ini orang Yaman bilang gitu. Ana dalam saya dalam hati bilang ini sebenarnya ucapan bela sungkawa ini. Mungkin lebih tepat diucapkan mudah-mudahan amalnya bisa diterima dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Itu saya tunggu sambil tunduk pura-puranya zikir. Padahal tunggu jamaah satu-satu pulang-pulang. Pas lihat sepi saya langsung naik ke atas. Karena asrama kita kan di lantai 3. Asrama kita lantai 3. Sampai di atas ketemu sama teman-teman Indonesia. Ada orang Batak bilang, bang, mana lagunya bang? Jadi kalau sehari-hari kan kita baca Al-Quran lagu bagus lah kan gitu ya. Jadi teman dari Batak, ade leting kan gitu, bilang, ada bang lagunya bang, masa hilang bang. Aduh bang. Malam itu saya tidak makan malam bang. Malam itu tidak makan malam, tutup selimut. Padahal satu kamar berapa orang, tutup selimut, tidur tuh gak nyenyak. Wah, sampai subuh. Subuh turun ke masjid, saya tunggu komat. Karena apa, malu ketemu orang kan. Malu ketemu orang. Komat, sudah dengar komat, baru saya turun. Assalamualaikum, selesai salam, langsung naik ke atas. Hari itu saya bolos belajar. Sampai sore, gak makan malam, gak makan pagi, gak makan siang. Malu sekali. Nah, itu pengalaman pahit, daripada cerita orang lain, bagus cerita sendiri aja lah. Kalau cerita orang lain, kadang-kadang ada yang tersinggung. Kalau kita kan tidak ada yang tersinggung seperti ini. Nah, artinya itu penting, mental itu perlu dilatih. Nah, ya saya masih punya alasan, karena di belakang saya ini guru-guru saya sendiri hafal-hafal Quran semua, ya grogi lah. Tapi kalau misalkan di belakang kita keluarga sendiri, adik-adik, keponakan sendiri, mungkin kita bisa lagi keluar itu. Tapi guru-guru semua kita hafal Quran semua, grogi. Itu pelajaran penting. Anak-anak kita perlu dilatih untuk memiliki mental yang kuat, sehingga ilmu yang sudah mereka pelajari pada saatnya nanti bisa mereka sampaikan dengan baik dan benar. Jangan sampai naik di atas bingung. Gini-gini aja maksudnya. Bingung. Sudah naik di atas mimbar kan itu. Dia kira cuma berapa orang saja. Waktu itu salat Jumat, ceritanya ada juga. Salat Jumat orang pada pergi semua, tinggal 3 orang, kamu sudah. Tenang aja karena dipikirnya cuma 2. Setelah azan dikumandangkan, orang datang. Lihat-lihat banyak. Qala al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata. Ulangi lagi. Imam Syafi'i berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Mental kan ya? Lah anak-anak kita perlu dilatih dari kecil sekarang. Beri kesempatan mereka tampil. Misalkan antum jadi guru di kelas, ustaz. Muridnya 10. Beri kesempatan mereka untuk berdiri. Ah, sekarang hafal hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Gantian. Antum, itu ustaz dia dulu. Enggak satu-satu nanti sama. Dia dulu. Sudah pakai undian sudah. Siapa yang namanya keluar dia maju duluan. Setuju. Namanya Ahmad. Ahmad maju. Hasan. Hasan Daeng maju. Daeng ya. Maju. Kan itu. Besoknya lagi, ayo sekarang cerita. Beri kesempatan dia tampil ke depan, cerita. Cerita tentang nabi, para nabi. Yang bisa cerita dengan baik ada hadiahnya. Perlu dirangsang. Diberikan apa namanya semacam stimulus. Biar dia semangat, apresiasi. Pokoknya besok yang bisa cerita Nabi Musa, walaupun cuma 1 menit, 2 menit, dapat hadiah dari ustaz. Kan, wah sudah terbiasa bicara, diajak diskusi. Nah, barakallahu fikum. Itu perlu sekali. Sehingga pada saatnya nanti barakallahu fikum mereka akan memiliki mental yang cukup. Ketika dia menyampaikan ilmu, lalu ada orang yang tidak suka, dia bertanya dalam rangka mendebat, dia sudah tenang. Nah, dia berusaha menguasai diri. Nah, Ustaz, ada ayatnya dalam Al-Quran itu begini. Dia sudah emosi. Ini di hadapan orang banyak mungkin sampai setengah berdiri begini ya. Emosi. Kalau mereka yang mengerti ilmunya menghadapi yang seperti itu, bukan kemudian terbawa, kemudian ikut-ikutan tinggi, bukan. Sudah ditanya macam-macam segala macam, masya Allah, pegang mikrofon, alhamdulillah, kita malah turun, alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus kan itu. Mohon maaf dengan bapak siapa? Jadi kita bukan yang terbawa dia naik, kita yang berusaha. Apa namanya menyejukkan dia dan hadirin. Ikhwan-ikhwan sudah waduh, Ustaz marah. Ternyata enggak kan gitu. Mohon maaf dengan bapak siapa? Bapak Khairul. Iya, terima kasih Bapak Khairul. Saya sangat senang sekali dengan pertemuan seperti ini, ada yang aktif. Jadi bukan cuma satu arah. Ini sambil kita mikirkan jawabannya apa ini. Ada yang cara menyampaikan jawaban yang baik dan benar itu seperti apa? Pak Khairul. Pak Khairul asli dari mana? Kan gitu ya. Bugis, orang Bugis. Sama sih kita orang Bugis. Dia sudah mulai turun-turun. Jadi begini Pak Khairul. Sebatas ilmu yang saya ketahui. Kan. Ternyata memang. Apa namanya. Masalah bai'at itu. Karena yang dia tanya kan bai'at. Kan. Barang siapa meninggal dunia tidak ada bai'at di lahirnya. Maka dia mata diikatan jahiliyah. Jadi harus bai'at kita. Kalau tidak bai'at mati jahiliyah Pak Ustaz. Ini sudah teriak-teriak emosi, kita tenang aja, selalu. Yang sebatas yang ketahui, bai'at itu pengertiannya demikian, bai'at itu terbagi menjadi sekian-sekian, yang syar'i itu seperti ini, tidak kepada setiap kelompok itu, kepada setiap amir ada bai'atnya. Yang dimaksud bai'at ini adalah bai'at demikian, tenang, dijelaskan, diterangkan. Nah, sehingga situasinya kondusif lagi. Setelah selesai menjawab, terima kasih Pak Khairul atas pertanyaannya, sungguh saya sangat bahagia sekali. Jazakallah khairan. Kan sudah tenang. Tapi kalau tidak terbiasa dengan mental, akhirnya sudah gelap mata kan gitu. Wallahualam Pak Khairul nggak tahu saya jawabannya. Akhirnya dia menari-nari di luar itu. Wah, Ustaz Talabi nggak bisa jawab. Ternyata mereka juga nggak bisa. Kasihan kan? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin. Syekh Al-Fauzan melanjutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai pesan kepada sahabat Muaz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Nabi Muhammad SAW ketika mengutus sahabat Mu'ad ibnu Yaman berdakwah di negeri Yaman, maka beliau berpesan, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan menemui, akan mendakwahi sebuah kaum yang berasal dari ahlul kitab. Artinya perlu diterangkan objek dakwahmu itu wahai Mu'ad radhiyallahu anhu adalah kalangan ahlul kitab. Jadi mereka punya ilmu juga, ilmu dari Alkitab, Al-Taurat dan kitab Injil. Persiapkan dirimu baik-baik. Persiapkan dirimu baik-baik. Sama juga tadi seperti yang saya telah terangkan di depan. Ini adalah dasar hukumnya. Ketika kita ingin berangkat berdakwah, kita harus mengenal betul seluk-beluk mereka yang akan kita dakwahi. Kondisinya bagaimana, seperti apa. Barakallahu fiikum. Cari dan gali latar belakang masyarakatnya, latar belakang ikhwannya bagaimana, sehingga kita tidak salah dan keliru dalam menyampaikan. Misalkan dalam satu tempat ternyata ada konflik internal di sana. Ketika kita mendapatkan informasi seperti itu kan akan menjadi modal besar buat kita. Pada sesi tanya jawab misalkan ada bertanya, kita sudah bisa membaca ini pertanyaannya tidak sepantasnya dibaca. Kenapa? Karena terkait dengan konflik internal. Pertanyaan itu sudah mengarah dan menjurus berdasarkan satu versi. Padahal untuk menyelesaikan ini kedua belah pihak harus dikumpulkan, didudukan, berhadapan-hadapan. Jadi kan tidak dibaca. Bukan malah dibaca maksakan diri kemudian dijadikan alat bagi satu pihak. Oh, ustaz aja begitu, yang salah mereka. Sehingga bukannya kita meredam masalah, bukan kemudian kita malah menyejukkan situasi, malah tanpa sadar na'udzubillah kita menjadi sebab masalah itu semakin besar. Kenapa? Karena kurangnya kita untuk memahami seluk beluk mad'u kita. Barakallahu fiik. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejatinya adalah pesan untuk kita semua. Sebelum kita berdakwah, kita harus mempelajari karakter dan watak orang-orang yang akan kita dakwahi. Maka kita harus selalu mengingat untuk nazzilun nas manazilahum, atau dalam sebuah riwayat wahadithun nas biqadri ukulihim, tempatkan tiap-tiap orang itu pada posisinya, sampaikanlah ilmu itu berdasarkan kemampuan menangkap calon mad'u kita. Calon mad'u kita, istilah-istilah yang kita pakai adalah istilah-istilah yang akrab dengan mereka, bukan istilah-istilah yang kita paksakan dengan istilah kita. Masyarakatnya awam. Mohon maaf, misalkan tema yang kita angkat adalah berbagai macam fitnah dunia. Orang awam gak tahu fitnah itu apa. Taunya fitnah itu adalah tuduhan keji. Mereka bingung, fitnah dunia. Fitnah dunia, tuduhan keji dunia. Apa maksudnya ustaz ini? Kan bisa dirubah godaan dunia. Iya kan? Hawa nafsu dunia. Bukan dari awal sampai akhir termasuk judulnya cara selamat dari fitnah dunia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita sebagai hamba harus berusaha untuk selamat dan terhindar dari fitnah dunia. Karena fitnah dunia itu, fitnah ini, fitnah apa? Kenapa masyarakat kita memahami fitnah itu adalah apa? Tuduhan bohong, iya kan? Isu yang tidak benar. Di fitnah itu, kamu kan fitnah ya? Kan itu. Ini contoh. Barakallahu fiikum. Istilah-istilah yang kurang akrab dengan mad'u kita, janganlah terlalu dipaksakan. Kita yang berusaha untuk menyesuaikan mereka. Kalau misalkan yang kita ajak bicara atau objek dakwah kita adalah para petani, coba ambil contoh-contoh dari kalangan sendiri, kalangan petani itu. Jangan kita berbicara di masyarakat kaum petani yang kita berikan contohnya, contohnya apa ya, nelayan itu. Ya mereka gak akan nangkep nelayan itu bagaimana. Tapi contohnya apa, petani. Sabar. Tentang misalkan pelajaran sabar. Kita sebagai umat manusia tidak akan mungkin pak selamat dan terbebas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan yang Allah berikan itu, ambillah sisi positifnya. pasti ada hikmah manfaatnya. Untuk kita ingat kepada Allah, agar kita banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berpikir positif, mudah-mudahan itu sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Karena sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba akan mengujinya. Ketika kita bersabar saat ujian dan cobaan itu datang, Allah akan memberikan pahala dengan yang jauh lebih baik. Memang saya akui, Pak, ini pada para petani kan ya, masih contoh ceramah ini ya, gak masuk dalam ceramah kita, ini contoh ceramah. Saya sendiri mengakui, Pak, menyampaikan seperti ini mudah, tapi prakteknya memang susah. Betul susah, saya mengakui. Nah, tapi yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti memberikan yang terbaik buat kita. Contoh misalkan bapak-bapak nanam padi, sudah siap panen 2-3 hari lagi. Kita tentukan tanggalnya 29 Mei kita mau panen. 3 hari sebelum panen ternyata diserang hama wereng. Dari yang kita perkirakan 5 kuintal, mungkin hanya tersisa 3,5 kuintal. Yang 1,5 kuintalnya akhirnya gagal panen. Di situ kita bersabar, Pak. Karena padi itu kan termasuk harta yang Allah titipkan buat kita. Itu kan lebih bisa mengena daripada contohnya nelayan, Pak. Ya walaupun bisa dipahami, tetapi kan kurang lebih mengena. Contohnya nelayan, Pak, sudah apa itu menjaring ikan banyak-banyak, sudah sampai satu drain, pas mau sampai di laut, sampai di pinggir, tumpah, Pak. Yang bisa diselamatkan cuma separuhnya, yang lainnya akhirnya kemana-mana, Pak. Sabar. Ya, kalau yang kita ajak bicara kaum petani, ya memang paham sih, paham. Tapi kan kurang lebih mengena. Akan lebih mengena lagi kalau contohnya tentang petani. Sama juga sebaliknya kita di kaum nelayan, memberikan nasihat kepada mereka. Berikan contoh kepada mereka. Kan gitu ya. Mau melaut, siap segala macam, ternyata mau beli bahan bakarnya habis di mana-mana. Kelangkaan BBM, sabar, Pak. Kan gitu. Bukan memberikan contoh misalkan bapak, ya, para petani itu mau menanam pupuknya habis. Ya, ini di kampung nelayan kita bahas pupuk. Apa urea pupuk? Apa namanya pupuk? Apalagi? NZA dan macam-macam. Enggak nyambung. Walaupun kaum nelayan itu pasti paham. Tapi mana yang lebih tepat lagi dalam memberikan contoh? Barakallahu fiik. Itu penting. Barakallahu fiikum. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Jadi kalau misalkan kita diundang di sebuah tempat, mestinya panitia akan memberikan informasi, Ustaz, masjid kita ini mayoritasnya adalah kelompok ini. Nah, Ustaz, masjid kita itu rata-rata orang awam. Ustaz, rata-rata di tempat kami itu para pegawai negeri. Ustaz, rata-rata di tempat kami itu para pejajar. Sampaikan, sehingga pembahasannya lebih mengena. Pembahasannya lebih mengena. Nah, itu penting sekali. Kata Syekh Al-Fauzan hafizullah, "Fa idza lam yakuni da'iyatu musallahan bil ilmi alladhi yuwajihu bihi kulla syubhatin wa yujadilu bihi kulla khasmin, fa innahu sayanhazimu fi awwali liqa'in wa sayaqifu fi awwali tariqi." Seorang dai, juru dakwah ila Allah, apabila tidak berbekalkan senjata berupa ilmu yang cukup guna menghadapi setiap syubhat, untuk melayani setiap keinginan debat dan diskusi dari mereka yang membenci, kalau tidak dipersiapkan senjatanya, dia akan kalah sejak awal pertempuran. Dan dia akan terhenti dari pertama kali dia menyampaikan. Naam, barakallahu fiikum. Maka itu tugas kita, untuk menyiapkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Ilmu tentang apa? Yang sudah kita terangkan tadi dan disinggung, ilmu tentang apa yang kita sampaikan harus kita pahami dengan baik. Nah, menjelaskan tentang talak misalkan. Kita ingin menyampaikan hukum talak di dalam Islam itu seperti apa? Sebab-sebabnya, masa idahnya, nah, aturan-aturannya, apakah masih keharusan untuk apa menanggung makan dan pakaian wanita yang ditalaknya, istri kalau misalkan mempunyai anak dari istri tersebut, anak itu diapakan dan dibagaimanakan. Nah, sebelum dia sampaikan, dia harus paham dulu masa iddah itu apa, berapa lamanya. Nah, maka Ustaz-ustaz kita alhamdulillah memberikan contoh. Sebelum beliau-beliau menyampaikan tema, menyampaikan kajian, persiapan terlebih dahulu, membaca buku yang akan disampaikan, membaca referensi-referensi lain sebagai pendukung. Nah, demikian juga dia membaca pertanyaan-pertanyaan yang terkait yang telah dijawab oleh para ulama. Itu demi persiapan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang selanjutnya, poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, ikhlas lillahi subhanahu. Yang keempat, menyusun daftar prioritas tema yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kelima, bersabar di dalam menyampaikan. Lalu yang terakhir, yang keenam, yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullah, adalah seorang da'i juru dakwah harus berhiaskan akhlak mulia, menggunakan langkah-langkah bijak, demikian juga cara-cara yang hikmah. Dan insyaallah itu akan kita bahas pada session yang berikutnya ba'da buhur nanti, dan juga masih ada ba'da asar. Kalau misalkan belum selesai, kita lanjutkan ba'da maghrib insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, agar dalam istiqomah di atas jalan dakwah, dan kita terpilih sebagai orang-orang yang meninggal dunia nantinya di atas dakwah. Innallahi subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.